الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar Fi Dhaw'il Kitab Was-Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang hukum berpuasa Ramadan, bahwa puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Dan bahkan berpuasa di bulan Ramadan termasuk di antara rukun Islam. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan telah disebutkan oleh muallif hafizahullah taala bahwa barang siapa yang mengingkari akan kewajiban puasa Ramadan, maka dia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Dan telah kita sebutkan pula bahwa awal mula diwajibkannya puasa Ramadan yaitu pada tahun kedua Hijriyah, dan sepakat para ulama dalam hal ini. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berpuasa selama 9 kali Ramadan. Namun terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, apakah ada puasa yang diwajib hukumnya sebelum ditetapkannya kewajiban puasa Ramadan? Dalam hal ini berselisih para ulama. Sebagian para ulama menetapkan bahwa sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, di sana ada puasa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau tiba di Madinah, di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam sempat mewajibkan puasa Asyura kepada kaum muslimin. Namun setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka hukum puasa Asyura menjadi sunnah dan tidak lagi diwajibkan. Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling rajih di antara pendapat para ulama. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Demikian pula datang dari hadis-hadis yang lainnya. Di mana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Adalah orang-orang Quraisy mereka berpuasa Asyura pada zaman jahiliyah. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisiyamihi. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari Asyura. Falamma furidha Ramadan, maka tatkala telah diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan, qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftar. Barang siapa yang ingin silakan dia berpuasa pada hari Asyura, dan barang siapa yang ingin maka boleh baginya untuk tidak berpuasa pada hari Asyura. Maka hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini merupakan dalil yang jelas yang menunjukkan dihapuskannya hukum puasa yang diwajibkan pada hari Asyura menjadi amalan yang sunnah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Hanafiyah, demikian pula salah satu riwayat dari Asy-Syafi'iyah. Jadi dari dalil ini dan dalil-dalil yang lainnya menunjukkan bahwa ada puasa yang telah diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu berpuasa pada hari Asyura. Adapun setelah diwajibkannya puasa Ramadan, maka puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan puasa Asyura dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablaha." Aku berharap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa setahun sebelumnya, yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa pada hari Asyura. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentang kewajiban berpuasa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengalami periode, tidak langsung diwajibkan pada saat itu juga, akan tetapi ada beberapa tahap sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan wa kana hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fihi akmala hadjin, bahwa bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam berpuasa merupakan bimbingan yang paling sempurna, wa a'zama tahsilin lil maqsud, dan merupakan sesuatu yang paling menghasilkan atau paling a'zama tahsilin lil maqsud wa ashalahu 'alan nufus, dan sesuatu yang paling menghasilkan tujuan, ya, yakni tujuan agar kemudian seseorang diberi kemudahan untuk berpuasa di bulan Ramadan agar mendapatkan titel sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mudah, ya, dalam mengamalkannya dari terhadap jiwa-jiwa ini. Walamma kana fatmun nufusi 'ala ma'lufatiha wa syahwatiha min ashaqqil umur wa as'abiha, maka tatkala jiwa-jiwa ini untuk melepaskan diri dari sesuatu yang disenangi dan melepaskan diri dari syahwat, ini merupakan hal yang paling sulit dan paling berat, sehingga karena sebab inilah ta'akhkhara farduhu ila wasatil Islam ba'da al-hijrah, sehingga kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu diakhirkan kewajibannya sampai di pertengahan Islam setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma tawattanatin nufusu 'ala at-tauhid was-shalah wa alifat awamir al-Qur'an fa nuqilat ilayhi bitadrij. Tatkala jiwa-jiwa ini telah kuat, telah kokoh di atas tauhid, dan mereka telah kokoh untuk mengerjakan salat, dan mereka telah terbiasa untuk mengamalkan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, maka syariat tentang diwajibkannya berpuasa ini dinukilkan secara berangsur-angsur. Periode yang pertama, ketika awal kali diwajibkannya berpuasa, masih diberi pilihan. Masih diberi pilihan, tidak diharuskan seorang harus berpuasa. Namun dia boleh memilih. Apakah dia berpuasa? Jika dia tidak berpuasa, maka dia cukup mengganti dengan memberi makan setiap hari kepada satu orang miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini dijelaskan oleh Salamah Ibnu Al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, lamma nazalat, ketika firman Allah Subhanahu wa taala ini turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi mereka yang mampu untuk berpuasa namun mereka tidak berpuasa, maka mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada satu orang miskin. Kata beliau, kana man arada an yuftir wa yaftadi hatta nazalatil ayatu allati ba'daha fanasakhadha. Dahulu ketika awal kali diwajibkannya puasa Ramadan, masih diberi pilihan. Bagi orang yang ingin tidak berpuasa, maka dia boleh membayar fidyah dengan memberi makan kepada satu orang miskin dalam setiap hari, hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yaitu firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian telah menyaksikan datangnya bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Maka ayat ini menghapus hukum adanya pilihan, dan diwajibkan bagi kaum muslimin untuk berpuasa, dan tidak diperbolehkan bagi orang yang mampu berpuasa untuk menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian setelah itu, ya, setelah periode yang pertama ini adanya pilihan, datanglah periode yang berikutnya, periode yang kedua, yaitu tidak ada pilihan namun diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Hanya saja ada hal yang memberatkan kaum muslimin ketika itu, yaitu apabila seorang yang berpuasa apabila dia telah tidur di malam hari, apabila dia telah tidur di malam hari, jika dia bangun meskipun masih di malam hari, belum tiba waktu fajar shadiq, maka haram hukumnya baginya untuk makan sampai berbuka puasa dengan tenggelamnya matahari. Ya, sehingga apabila misalnya seseorang dia berpuasa, lalu kemudian di saat waktu berbuka puasa dia tertidur, maka dia tidak boleh makan pada malam hari itu. Dia harus melanjutkan puasanya hingga hari berikutnya dan menunggu hingga terbenamnya matahari, baru dia membatalkan puasanya atau berbuka puasa. Dan ini merupakan hal yang sangat berat sekali dirasakan oleh para sahabat. Sehingga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, kata beliau, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana ar-rajul sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yufṭir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsi. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berpuasa lalu tiba waktu berbuka puasa lalu dia tidur sebelum dia berbuka puasa, maka hukumnya dia tidak boleh makan pada malam itu dan tidak boleh makan pula pada keesokan harinya sampai terbenamnya matahari. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sha'iman. Dan Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu an, suatu ketika dia berpuasa, falamma hadhara al-iftar, ketika dia telah mendekati waktu berbuka puasa, ata mar'atahu, maka dia pun datang kepada istrinya, lalu dia bertanya kepada istrinya, aindaki ta'am, apakah ada makan untuk makan berbuka puasa? Qalat la, kata istrinya, oh enggak ada makanan. Walakin intaliq fa atlubu lak, akan tetapi saya akan keluar sebentar, saya akan mencarikan makanan untukmu. Wa kana yaumuhu ya'mal fa ghalabathu aynah, sementara pada hari itu dia bekerja keras, Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu ini, sehingga ketika dia menunggu makanan dari istrinya, maka dia pun tertidur. Tiba-tiba istrinya pun datang membawa makanan, sambil melihat suaminya yang sedang tidur, dia pun mengatakan, khaibatan lak, alangkah ruginya kamu. Karena dia sudah enggak bisa makan lagi. Setelah dia tidur, walaupun dia bangun, maka dia tidak diperbolehkan makan ketika itu. Maka dia pun akhirnya melanjutkan puasanya. Keesokan harinya, tepat di siang hari, maka dia pun pingsan. Bayangkan dua hari berturut-turut dia harus menyambung puasanya, maka beliau pun pingsan. Maka hal ini pun disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah firman Allah azza wajal, uhilla lakum lailatul shiyamir rafathu ila nisaikum, sampai kepada firman Allah azza wajal, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka gembiralah para sahabat dan gembiralah Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhum. Maka ini hukum atau periode yang kedua yang di sana ada hal yang sangat memberatkan para sahabat ketika mereka berpuasa. Maka setelah hukum ini dihapus, maka datanglah periode yang ketiga, dan periode inilah yang ditetapkan sampai hari kiamat, yaitu di malam hari diperbolehkan seorang makan, diperbolehkan seorang minum, dan diperbolehkan seorang berkumpul bersama dengan keluarganya sampai dalam batas waktu tibanya waktu fajar shadiq. Maka seseorang harus menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasanya. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, keadaan-keadaan sebelum ditetapkannya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dan diperbolehkan seorang makan di malam hari, dimulai dari waktu maghrib sampai datangnya fajar shadiq. Lalu kemudian berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, aqsamu shiyam, pembagian-pembagian puasa. As-siyamu qisman, puasa itu terbagi menjadi dua, wajibun wa tatawwu, ada puasa yang diwajibkan, ada pula puasa yang hukumnya sunnah. Wal wajibu yanqasimu ila thalathati aqsamin, adapun yang wajib terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan itulah yang akan menjadi pembahasan kita. Yang kedua, saumul kafarat, puasa-puasa kafarah. Puasa kafarah seperti puasa kafarah bagi seorang yang bersumpah, seperti puasa kafarah bagi seorang yang mendatangi keluarganya di siang hari Ramadan, seperti puasa kafarah bagi orang yang membunuh karena salah, ya, bukan karena sengaja. Maka di sana ada pembahasan tersendiri yang nanti akan dibahas pada tempatnya insyaallah. Yang ketiga, shaumun nadri, berpuasa karena bernadar. Yang dimaksud puasa nadar adalah dia mewajibkan amalan berpuasa yang asal hukumnya tidak wajib baginya. Misalnya ketika dia mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesembuhan kepadaku, aku akan berpuasa 3 hari. Aku akan berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari ini asalnya tidak wajib baginya, namun karena dia bernadar, maka dia menetapkan dirinya untuk berpuasa pada 3 hari tersebut. Maka 3 hari ini menjadi wajib hukumnya untuk dia tunaikan. Dan ini juga tidak ada hubungannya dengan pembahasan puasa Ramadan, nanti akan dibahas dalam pembahasan nadar. Wal kalamu huna yanhasiru fi shaumi Ramadan wa fi shaumi tatawwu'. Namun pembahasan kita hanya terbatas pada puasa Ramadan dan juga puasa sunnah. Amma baqiyatul aqsam fata'ti fi mawadhi'iha insyaallah ta'ala. Adapun pembahasan-pembahasan puasa yang lainnya akan datang di tempatnya masing-masing insyaallah ta'ala. Baik, sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.